Raga Channel is now show. Okay, Orti, orang timur is the best. Kulit hitam dan rambut keriting, kami Indonesia, bukan orang asing. Laju dalam hip hop, musik rap pun mengiring. Terbagi tiga suku kalian, Jawa, Aceh, Sumatera juga sebanding. Kita satu Indonesia, jangan bertanding. Jangan bandingkan kami dengan puding. Jiwa kami keras, namun hati kami dingin. Flores punya alam, warna musik berseragam. Pace, Maceh, coba kau berikan salam. Papua, Melanesia, Maluku satu alam. Jangan kasih beda Katolik, Kristen, dan Islam. Ada masalah sedikit, orang timur. Buat kasar dicap warga, orang timur. Tampang beringas, preman bertato, orang timur. Orang timur. Ada masalah sedikit, orang timur. Buat kasar dicap warga, orang timur. Tampang beringas, preman bertato, orang timur. Stop to talk about strength, the best, yeah. Live from the mystic like a soda we sold, ya. Hey yo, workout not coming, come on say hello. Hey bro, this is one for all bule and negro. What to do, so give it a flag, man, heck yo. X-Men, you fighting with my ex, but you know. From the Jaffa, we stay hard. Ready for us and pray for God help. Don't act like you don't know. This is X Futurama, swing sure but slow. Dari Timur Indonesia, we wanna flow. We run and win around, okay this time for show, let's go. Jalan menuju gigi, buka dada, pegang parang. Buka bibir lahir, kerja ini buat sekarang. Emosi bersarang, jangan ada anak bawah. Sumpah ku dapat tangan, jangan bisa berganti perang. Bangun persatuan, ciptakan kedamaian. Rasakan bila terjerumus dalam rubawan. Hentikan, gantikan minuman alkohol. Bangkitkan adrenalin, jangan sampai jadi bohong. Kita bukan bicara siapa frontal. Ini semua tentang timur dan moral. Tolong jangan asal main salah-salah. Itu yang salah sangka arah kita ke masalah. Ada masalah sedikit, orang timur. Buat kasar dicap warga, orang timur. Tampang beringas, preman bertato, orang timur. Orang timur. Ada masalah sedikit, orang timur. Buat kasar dicap warga, orang timur. Tampang beringas, preman bertato, orang timur. Orang timur. Ibu Kartini, pahlawan revolusi. Masuk ke rakyat orang timur hati bersih. Jiwa pemberani, pun dimodifikasi. Ilusi solusi reformasi klarifikasi. Jangan bedakan barat dengan timur. Kita satu bangsa, tak perlu tolak ukur. Moyang dan leluhur tanah kami terus subur. Mengapa di TV yang selalu muncul yang subur? Nusa dan bangsa para pejuang punya jasa. Bela dan desa, kami satu Indonesia. Sabang dan Merauke, Flores punya moke. Sopi kepada Maluku juga oke. Merah putih berkibar di udara. Kami dari timur, ingat kita bersaudara. Darah sama merah putih jasa kita. Bela negara, jangan jatuhkan berita. Ada masalah sedikit, orang timur. Buat kasar dicap warga, orang timur. Tampang beringas, preman bertato, orang timur. Orang timur. Ada masalah sedikit, orang timur. Buat kasar dicap warga, orang timur. Tampang beringas, preman bertato, orang timur. Orang timur. Ada masalah sedikit, orang timur. Buat kasar dicap warga, orang timur. Tampang beringas, preman bertato, orang timur. Orang timur. Ada masalah sedikit, orang timur. Buat kasar dicap warga, orang timur. Tampang beringas, preman bertato, orang timur. Orang timur. Yo, Totem Karibo, Rokro Farek, Dixie X, Futurama, Olanjaro, Edo Kaka on the track. Salam Timur Indonesia. Raga Channel is now show.